ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap karya tulis yang ditulis oleh Syekh Hani bin Burayk hafizahullah ta'ala, itu dalam Muhimmat al-Awaliyah fil Muqaddimat al-Fiqhiyah, metode awal yang penting sebelum kita memasuki dalam pembahasan fikih. Setelah kita sebutkan tentang madaris fikhiyah wa muassisahum, yaitu tentang kelompok-kelompok yang ada dari madhab-madhab fikhiyah serta pendiri-pendirinya, kemudian kita masuk pada muqaddimah rabi'ah. Kalau belum selesai atau sudah selesai, halaman berapa? 21 sekarang atau 20? Sudah disebutkan tentang perbedaan madhab-madhab yang ada. Apa catatan antum terakhir? Terakhir catatannya? Anang, apa terakhir antum catatannya? Catatannya apa terakhir? Ya, cara pandang. Sudah selesai berarti cara pandang. Ya. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya. Setelah kita mengetahui bagaimana dari madhab-madhab yang ada, baik itu Maliki atau sebelumnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam cara pandang mereka terhadap permasalahan fikih, sehingga di antara mereka ada yang mencukupkan tentang amalan-amalan ahlu balad tertentu, penduduk negeri tertentu. Demikian pula di antara mereka ada yang fokus terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka pula ada yang menolak hadis-hadis mutawatir. Dan ini semua telah kita sebutkan sesuai dengan madhab-madhab yang ada. Tetapi intinya dari madhab-madhab yang ada yang terkenal sampai zaman kita sekarang ini, yang 4 dan ditambah 1 dengan zahiriyah 5, kita dapatkan keumumannya mereka bersepakat di dalam permasalahan fikih. Itu kebanyakannya, keumumannya. Meskipun ada permasalahan-permasalahan yang masing-masing madhab ini tersendiri, terbedakan dari madhab-madhab yang lainnya. Qala habdallahu ta'ala al-muqaddimatul khamisatu asbabu ikhtilafil a'immah. Kemudian pada poin yang kelima ini, tentang sebab-sebab perselisihan yang ada di antara para imam, perselisihan yang terjadi di antara para tokoh-tokoh madhab, para ulama dalam permasalahan fikih. Apa sebabnya mereka berselisih? Yang satu berpendangan seperti ini, yang satu berpendapat yang lain. Sehingga terkadang kita dapatkan dalam permasalahan fikihiyah banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, seperti perbedaan pendapat dalam hewan kurban, mana yang lebih utama. Sebagian mereka ada yang mengurutkan dari mulai unta, kemudian kambing, kemudian sapi, baru kambing. Sebagian dari mereka pula ada yang berpendapat bahwasanya yang paling utama dari binatang sembelihan kurban yaitu kambing. Dan ada pula yang berpendapat yang paling bermanfaat dari itu semua dan paling mahal harganya. Ini menunjukkan berbeda-bedanya cara pandang, cara berdalil dari madhab yang ada. Maka kita tinjau apa yang menggiring mereka kepada perselisihan seperti ini, yaitu perselisihan yang tentunya dibolehkan selama masing-masing mereka membawakan dalil yang sahih. Tetapi tugas kita nanti ketika kita dihadapkan kepada perselisihan yang ada di antara para ulama imam madhab, maka kita memilih pendapat yang didukung oleh dalil yang kuat, thayyib, sehingga tidak asal ikut seperti itu. Qala mimma yanbaghi 'ala talibil ilmi ayyaltamisal udhra fi ikhtilafil ulama, yang selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk dia mencari uzur para ulama, kenapa mereka berselisih. Ini bagi kita, tugas kita sebagai para penuntut ilmu mencarikan uzur bagi para ulama tentang perselisihan ada yang ada pada mereka. Jangan sampai duh Imam Hanafi umpamanya sesat dalam permasalahan ini. Demikian pula Imam Ahmad sesat dalam permasalahan tertentu, keliru dan yang lainnya. Tetapi hendaklah kita mencarikan uzurnya, ya, memberikan toleransi kepada mereka ketika mereka berselisih. Wa alaihi ayya'rifa anna al-a'immata la ya'tamiduna mukhalafata al-haqqi. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita ketahui pula sebagai para penuntut ilmu, setelah kita memberikan uzur tentang perselisihan yang ada pada mereka, yaitu patut kita mengetahui dan wajib kita mengetahui bahwasanya perselisihan mereka itu la ya'tamiduna mukhalafatal haq, mereka tidak sengaja dalam perselisihannya untuk menyelisihi kebenaran. Jadi perbedaan pandang atau pendapat di antara para ulama, mereka bukan sengaja-sengaja menyelisihi kebenaran, tidak. Itu yang penting pula kita ketahui. Jangan sampai ya umpamanya seperti Al-Imam Abu Hanifah berpendapat hadis la nikaha illa biwali, tidak teranggap nikah tanpa dengan wali. Sehingga Imam Abu Hanifah berpendapat hadis ini lemah, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga menurut mazhab Hanafi boleh nikah mut'ah, nikah kontrak, ya, dia bertemu dengan wanita, saya nikah ke kamu, saya nikahkan diri saya ke kamu, sudah selesai, ya, tanpa ada wali. Kemudian lantas dengan itu kita atau para penuntut ilmu menganggap Imam Syafi'i pendapatnya sesat karena membolehkan nikah tanpa wali. Baik, nah, perlu kita ketahui poin yang kedua ini, para ulama dalam mereka berselisih tidak menyengajakan diri-diri mereka untuk menyelisihi kebenaran. Ya, berbeda dengan ruhban yang antum ketahui, ya, ahbar dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasara, yang mereka memang menyengaja untuk menyelisihi al-haq, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang Allah nyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dijadikan tandingan, ya, ulama'nya atau ahli ibadahnya oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Tetapi ulama sunnah tentunya tidak, ya, tidak menyelisihi kebenaran ketika mereka salah semata-mata karena ijtihad. Wa anna kulla mujtahidin minhum istafraga wus'ahu wa badala juhdahu fahuwa bainal ajrain wal ajri. Dikarenakan setiap mujtahid di antara mereka, setiap mujtahid kalangan para ulama yang telah sampai pada derajat ijtihad, ya, karena ijtihad lahu syurut, yang namanya ijtihad ini memiliki syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di antaranya dalam usul sittah, mungkin yang telah antum melewati sebagiannya, syarat seorang mujtahid, ya. Sehingga masing-masing mujtahid yang telah sampai pada derajat ijtihad, mereka meluangkan waktunya, kesempatannya, dan mencurahkan daya upayanya, fahuwa bainal ajrin wal ajri, sehingga dia berada di antara dua pahala atau satu pahala. Masing-masing daripada mujtahid yang telah sampai pada derajat ijtihad, maka mereka tidak lepas imma mendapatkan dua pahala atau mendapatkan satu pahala. Mendapatkan dua pahala kalau apa? Kalau benar ijtihadnya. Tapi kalau salah ijtihadnya, dia hanya mendapatkan satu pahala. Tapi ingat tadi, benar-benar sebagai orang yang telah sampai pada derajat ijtihad. Qala fa huwa musibun imma lil ajrin liman waffaqa lil isabatil haqqi. Sehingga seorang mujtahid, dia mendapatkan bagian, imma dia mendapatkan dua pahala jikalau dia mencocoki al-haq. Ya, jikalau mencocoki dengan al-haq. Aw lil ajri, atau dia mendapatkan satu pahala saja, liman ijtahada wa lam yuwaffaq lis-shawab. Bagi siapa di antara mereka ahlul ijtihad yang berijtihad tetapi belum diberikan taufik untuk mendapatkan kebenaran. Ya, antum ketahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan dua orang sahabat yang mereka bertayamum. Ya. Mereka bertayamum dikarenakan tidak ada air, ya, sebab tayamum karena tidak ada air. Kemudian di antara dua orang ini salat. Tayib. Ketika salat selesai, ternyata ada air. Yang satu orang mengulang salatnya, berwudu, kemudian salat kembali. Maka kejadian dua orang ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilaporkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bagi yang tidak mengulangnya salat karena tayamum dan tidak mengulang, kata Rasulullah, faqad asaba sunnah. Ya, dia telah sesuai perbuatannya dengan sunnah. Ya. Kemudian dikatakan bagi yang mengurang sholatnya karena dia beranggapan ada air sehingga diulang sholatnya dengan berwudu, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Para ulama berselisih dalam hadis ini. Apakah yang benar ketika di awal kita tidak mendapati air, sholat dengan tayamum, kemudian ternyata ketika ada air sholatnya diulang dengan berwudu? Tetapi kebanyakan para ulama menguatkan bahwasanya yang tidak mengulang sholatnya ketika kejadian tersebut, Rasulullah katakan faqad asaba sunnah. Ya, dia telah tepat perbuatannya dengan sunnah. Artinya apa? Yang benar ini, yang tidak mengulang. Ya, yang benar yang tidak mengulang, karena dia sesuai dengan sunnah. Sunnah menyatakan, ya, demikian pula sebelumnya Al-Quran, fa'ilam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kalian tidak mendapat air, maka silahkan bertayamum dengan tanah yang suci. Adapun yang satunya dikatakan mendapatkan dua pahala, kata para ulama, pahala yang pertama dikarenakan pahala ijtihadnya yang keliru, salah. Ya, dia akan berijtihad, mulang lagi sholatnya. Ya, karena dia lihat ada air, maka pahala yang kedua dari pahala sholatnya. Ini penjelasan para ulama. Jadi dia mendapatkan dua pahala ini bukan karena benar ijtihadnya, tetapi yang pertama karena ijtihadnya salah, ya, kemudian yang kedua karena pahala melakukan sholatnya. Seperti itu. Tayib, itu contohnya. Dan perkara yang lain banyak. Wa ala hadza yuhmalu qawlu man qala, oleh karena itu ditafsirkan, dibawakan dari perkataan para ulama yang diantara mereka mengatakan kullu mujtahidin musib, setiap orang yang berijtihad dan sampai pada derajat mujtahid maka dia akan mendapatkan pahala musib, dia ya, dia akan mendapatkan pahala bagian ay musibun immal ajrain awil ajri, dia akan mendapatkan pahala, bisa dua pahala atau satu pahala, ya, bagi yang memang benar-benar telah sampai pada derajat ijtihad. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal maqsudu anna qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Buraidah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Buraidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi anna hukmallahi wahidun wa annal mujtahida qad yusibuhu wa qad yukhthi'uhu." Dalam hadis Buraidah, afwan, kepanjangan tadi yang kita baca. Dalam hadis Buraidah, Nabi SAW sabdakan, "Fa innaka la tadri atusibu hukmallah." Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau tepat ketika beristidlal, ketika mengambil hukum tepat dengan hukum Allah atau tidak. Ya, engkau tidak tahu yang kau lakukan itu sesuai tepat dengan hukum Allah atau tidak. Maka kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadis Buraidah ini bisa difahami enggak hadis Buraidahnya? Rasulullah sebutkan dalam hadis Buraidah, engkau tidak tahu apa yang kau lakukan itu sesuai dengan hukum Allah. Fahami dulu. Faham? Sudah? Ya. Belum. Jadi sini tidak disebutkan secara lengkap kisah hadis ini, potongan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sebutkan dalam hadis Buraidah, apa yang kau lakukan itu engkau tidak tahu apakah sesuai tepat dengan hukum Allah atau tidak. Ya. Misal tadi, ya. Misal tadi ada seseorang yang sholat mengulang karena mendapatkan air. Awalnya tayamum. Ini misal saja, ya. Kemudian Rasulullah katakan, engkau tidak tahu apa yang kau lakukan itu tepat atau tidak sesuai dengan hukum Allah. Berarti hukum Allah menunjukkan perkara yang pasti. Ya. Hukum Allah itu perkara yang pasti. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, engkau tidak tahu apa yang kau lakukan itu sesuai tepat dengan hukum Allah atau tidak. Ya, sehingga ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim, sabda Nabi SAW ini, anna hukmallahi wahid, menunjukkan bahwasanya hukum Allah itu satu. Hukum Allah itu satu. Karena Nabi katakan apa? Engkau tidak tahu apa yang kau lakukan itu sesuai tepat dengan hukum Allah. Tepat tidak? Ya. Karena boleh jadi tadi hukum Allah itu satu, sementara kita melakukan yang lainnya, sehingga tidak tepat dengan hukum Allah. Ada gambaran? Jadi apa yang kita lakukan ini tepat atau tidak dengan hukum Allah? Karena hukum Allah itu wahid, satu. Ya. Bahkan kata ulama, al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak banyak. Tidak dua, tidak tiga. Bagaimana kalau kebenaran itu banyak? Ya. Menunjukkan jalan Allah itu banyak, tapi jalan Allah satu. Allah nyatakan di surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalanku yang lurus ini. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang ada. Karena jalan-jalan yang ada, jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabilih, akan menyimpangkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menggelincirkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ahli tafsir menunjukkan bahwasanya jalan Allah itu satu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz mufrad. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang miring, jalan-jalan kesesatan, Allah SWT sebutkan dengan lafaz jama', menunjukkan banyak. Wala tattabi'us subula, ini jangan kalian mengikuti jalan-jalan penyimpangan. Karena al-haq satu, tapi penyimpangan itu banyak. Ya, penyimpangan banyak. Yang semisal dengan ini banyak dalam Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya al-haq itu satu. Tidak banyak. Ya. Tanya. Demikian pula dalam hadis yang sangat jelas dan gamblang yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas atau Ibnu Umar dan yang lainnya. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang perselisihan umat, ya, Yahudi sampai 72, 71, 72 golongan. Kemudian kata Rasulullah, umat ini sampai 73 golongan. Dari 73 golongan ini kata Rasul, kulluha finnar illa, semuanya di neraka kecuali apa? Illa millatan wahidah, ya kan? Rasul sebutkan kecuali satu kelompok saja. Menunjukkan apa? Yang menyimpang banyak, tetapi yang benar itu satu. Tanya. Ma'ana alihi wa ashabi, yaitu yang ada di jalanku dan di atas jalan para sahabat. Ya, sehingga yang kita lakukan sekarang ini, kita tidak tahu apakah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Tetapi kalau jelas sandarannya itu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, semoga apa yang kita lakukan itu sesuai tepat dengan hukum Allah, ya, apa yang diinginkan oleh Allah, seperti itu. Berbeda kalau seseorang berjalan di atas agama ini dengan hawa nafsunya, tidak di atas sandaran yang benar dari Al-Quran atau Sunnah dan bimbingan salaful ummah. Faham? Bisa difahami ini. Bahwasanya al-haq itu satu. Ya, hukum Allah itu satu, tidak banyak. Tanya. Seperti seseorang umpamanya dalam puasa. Ya, dalam puasa. Ketika dia keluar air mani, ya, keluar air mani bukan dikarenakan jima, bukan dikarenakan bersenggama. Apakah yang tepat, yang benar itu dia mengqadha puasanya ketika dia keluar air maninya dikarenakan melamun mungkin atau menghayal atau tidak? Maka ini tentunya butuh pendalaman dalam permasalahan ini, mana yang lebih tepat dan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, karena hukum Allah itu satu, ya. Sehingga yang mendapatkan yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dua pahala karena benar. Yang tidak dan dikarenakan ijtihad, bukan karena sengaja menyelisih hukum Allah, mendapatkan satu pahala. Berbeda kalau menyengaja menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, dia berdosa. Ya, sehingga dari sini perlu kita yakini bahwasanya hukum Allah itu satu, ya, kebenaran itu satu, sehingga kita berusaha untuk mendapatkan kebenaran, mencocoki kebenaran. Allahumma arinal haqqal haqqa warjukna attiba'ah. Ya, semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita kebenaran dan dalam mengikutinya ditampakkan, ya, dalam pandangan-pandangan kita kebenaran, kemudian apa, diberikan rezeki untuk mengikutinya. Karena betapa banyak manusia yang diperlihatkan, ditampakkan kepadanya kebenaran, Allah tidak berikan rezeki padanya untuk mengikutinya. Ya. Tahu dia kebenaran, dilihatkan, dipertemukan, tetapi terkadang ada yang tidak diberikan taufik, rezeki untuk mengikuti kebenaran itu. Oleh karena itu, ya, dalam doa masing-masing kita meminta kepada Allah SWT, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tampakkan kepada kami bahwasanya kebenaran itu benar, sesuatu yang hak, warzuqna attiba'ah, dan rezekikan kepada kami untuk kami mengikutinya. Tayib, jangan sampai cuma diperlihatkan saja. Qala wa annal mujtahida qad yusibuhu wa qad yukhti'uhu, dan dikarenakan seorang mujtahid, seorang mujtahid, kalau kita melihat syarat-syarat yang ada, belum berhak dikatakan mujtahid, ya, karena sungguh sangat mendalam syarat yang dikatakan seorang sebagai mujtahid. Maka seorang mujtahid terkadang dia benar dan terkadang dia salah dalam ijtihadnya, ya, karena dia harus mengumpulkan dalil-dalil yang ada, tahu tentang dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil dalam sunnah, tahu perkara yang mansukh, tahu perkara yang nasikh, tahu cara pandang secara bahasa, ya, tahu tentang kesahihan hadis, kelemahan hadis, sehingga dari perkara-perkara itu semua dia mampu mengumpulkan dalil-dalil yang ada kemudian mengambil istinbat hukum. Oh ini enggak boleh, ini halal, ini haram, dan yang lainnya. Sehingga sangat berat seseorang berposisi sebagai mujtahid, karena berat pula syaratnya. Kama qala fil hadithil akhar, sebagaimana dalam hadith Rasulullah sabdakan, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jikalau seorang mujtahid, ya, seorang hakim berijtihad, seorang hakim berijtihad, karena hakim ini biasanya sering memutuskan hukuman, ya, memberikan ketentuan, ketetapan kepada manusia. Maka jikalau dia berijtihad fa'asab dan benar ijtihadnya, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala, pahala benarannya dan pahala ijtihadnya. Ya, karena capek tadi, badala wus'ahu wa juhdahu, mengerahkan daya kemampuannya, diperas ya otaknya untuk mengumpulkan dalil-dalil yang ada, berpikir dengan matang dan jauh untuk mengambil suatu hukum. Tetapi jikalau dia berijtihad dan salah, dia mendapatkan satu pahala, kata Rasul. Faman qala kullu mujtahidin musibun lil ajri, sehingga barang siapa yang mengatakan setiap mujtahid dia mendapatkan satu pahala, atau dia mendapatkan pahala, bima'na annahu muti'un lillahi fi ada'i ma kullifa bihi. Maknanya, kalau seseorang mengatakan setiap mujtahid mendapatkan pahala, berarti dia sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia menunaikan apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada dia. Apa beban Allah Subhanahu wa ta'ala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Dia mampunya sampai di situ. Ternyata kemampuan dia yang sampai di situ, maka itu dia sudah berupaya. Ya, sudah melaksanakan beban yang Allah bebankan kepadanya, yaitu apa, sesuai dengan kemampuannya, tanpa dia membebani diri dengan sesuatu yang tidak sampai, tidak layak untuk melakukannya. Ya, ini subhanallah perkara yang mudah dalam syariat ini. Ya. Jadi kita tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan kemampuan kita. Terus bagaimana kalau seorang guru maksa suruh ngapal hadis arba'in, pokoknya 40 hadis. Ya, kemudian beralasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebani jiwa sesuai dengan kemampuannya. Saya enggak mampu menghafal. Belum juga menghafal, belum juga membaca, sudah bilang tidak mampu. Ya. Ya. Selama kita diberikan kesempatan hidup, ya, maka kita masih diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum berubah akalnya. Ya, masih bisa membedakan uang, ya, mana yang 1000, mana yang 10.000. Menunjukkan dia masih cerdas. Ya, masih bisa kemungkinan menghafal. Thayyib. Sehingga itu semua tentunya setelah berusaha sekuat tenaga, mengerahkan daya kemampuannya, baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qala hafidhahullahu ta'ala fa qawluhu sahihun. Maka perkataan orang yang mengatakan setiap mujtahid mendapatkan satu pahala minimalnya itu benar, ya, karena dia telah melaksanakan beban yang Allah bebankan kepadanya. Idza istafraga al-mujtahidu wus'ahu wa badala juhdahu, dengan catatan si mujtahid tersebut benar-benar telah meluangkan, ya, waktunya, kesempatannya, dan telah mengerahkan kemampuannya dalam beristinbat suatu hukum. Ya. Dia buka, dia kumpulkan dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari kalam ulama-nya. Setelah itu dia simpulkan, kesimpulannya halal, kesimpulannya umpamanya haram, kesimpulannya boleh atau kesimpulannya tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala sesuai dengan kemampuannya. Ya, dengan catatan tadi, tidak menyengaja untuk salah. Ya, tidak menyengaja untuk salah, untuk atau menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia. Tidak. Bisa difahami ikhwah? Sebab perselisihan yang ada pada ulama ini di antaranya. Ya. Maka dua poin yang harus kita ketahui sebelum kita masuk kepada sebab itu, yaitu memberikan uzur terhadap perselisihan yang ada pada mereka. Yang kedua, bahwasanya perselisihan mereka itu tidak sengaja untuk menyelisihi kebenaran. Sekarang sebab-sebabnya apa yang menggiring mereka berselisih? Kenapa kok banyak perselisihan, banyak pendapat? Ya. Kalau al-haq itu satu, kok kenapa mereka tidak bersatu di atas satu pendapat? Tanya. Kata beliau, abarazu asbabi ikhtilafil ulama fil masail al-fiqhiyah, yang paling nampak, ya, abroz, yang paling nampak, yang paling nyata dari sebab-sebab perselisihan ulama dalam permasalahan fiqih, tiada lain yang pertama, yang pertama ya khon, adamu bulughi ba'dil ahadith, tidak sampainya kepada mereka sebagian dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sampainya kepada mereka sebagian hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya, ya, sehingga jikalau yang satu sampai kepada dia hadith Rasulullah tentang suatu perintah, tetapi ternyata yang lainnya belum sampai kepada dia hadith tersebut, belum dia ketahui, otomatis apa? Otomatis berselisih, otomatis berbeda cara pandangnya. Boleh jadi yang satu mengatakan itu harus, ya, wajib, yang satu apa mengatakan tidak wajib. Karena apa? Karena tidak sampai kepadanya hadis. Ya, tidak sampai kepadanya hadis. Wajib. Sekarang saja dalam permasalahan yang ngetren, ya, di zaman kita yang masyhur, terkadang seseorang terbingungkan oleh fatwa ulama. Ya, di antara para ulama ada yang menyikapi tokoh-tokoh tertentu. Ya. Sebagian mereka menyatakan tokoh ini hizbi umpamanya, mubtadi', terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Thayyib. Ya. Tetapi yang lain mengatakan ini sunni. Ya. Dia berjalan di atas sunnah. Thayyib, berjalan di atas sunnah. Seperti contoh realita yang ada, Syekh Abdul Razak Al-Badr, Syekh Abdul Razak Al-Badr. Sebagian para ulama berbeda dalam cara pandang menghukumi beliau. Sebagian mengatakan Syekh Abdul Razak Al-Badr ini dia duduk-duduk dengan Hizbiyin, berziarah dengan Hizbiyin, datang ke Ihya Uturath, ke Yayasan Ihya Uturath yang sekarang ditutup oleh pemerintahan Kuwait. Ya. Maka para ulama menghukumi, ada apa seseorang yang dia hinggap di tengah-tengah mereka, fi syai, seperti itu. Ini kenapa? Karena tahu, ya, dia tahu tentang keberadaan dia sehari-harinya, mencloknya di mana, hinggapnya di mana, sehingga dihukumi seperti itu. Tetapi yang tidak tahu, ya, yang belum sampai kepadanya berita bahwasanya beliau sering hinggap di Yayasan Ihya Uturath umpamanya, menghukumi beliau adalah berdakwah di atas sunnah, ya, mengibarkan sunnah, mengajak manusia ke dalam sunnah. Maka perselisihan ini tadi, imma karena tidak tahu khabar, imma mungkin yang lainnya, ya, asalkan tidak dikarenakan hawa nafsu. Itu contoh yang mudahnya. Atau gampangannya gini, ya, ada ta'lim di sini di Pasilimu supaya malam Ahad. Ya. Di antara antum ketika ditanya ada taklim enggak, ah, di Pasilimus hari ini? Karena telah sampai kepada dia khabar, dia mengatakan ada. Ya. Tetapi ketika ditanya kepada yang lainnya, dia mengatakan tidak ada, enggak ada taklim. Kenapa? Karena belum ada pengumuman kepada dia, belum sampai berita kepada dia. Sehingga berselisih kan di antara dua orang ini. Itu contoh gampangnya. Maka demikian pula dalam permasalahan fikih. Kenapa? Sebabnya diantara para imam berbeda. Yang satu mengatakan ini ya, wajib, yang satu sunnah, yang satu makruh. Ya, karena tadi tidak sampainya sebagian hadis kepada mereka. Contoh Al-Imam Malik dengan Lais, ya, Sa'ad dengan Lais Ibn Sa'ad. Imam Malik pernah berpendapat dalam suatu majlisnya, tidak disyariatkannya, tidak disunnahkannya menyela-nyela jari ketika berwudu. Ya. Tidak disyariatkan, tidak disunnahkan menyela-nyela jari ketika berwudu, baik itu menyela-nyela jari tangan ataupun jari kaki ketika berwudu. Kemudian kata Lais Ibn Sa'ad, telah sampai kepada saya hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyela-nyela jari jemarinya ketika berwudu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hadis tersebut belum sampai kepada Imam Malik, sementara telah sampai kepada Lais Ibn Sa'ad, telah diketahui oleh Lais bin Sa'ad, sehingga otomatis berbeda cara pandangnya. Sehingga ketika Imam Malik mendengar hadis tersebut dari Lais bin Sa'ad, beliau mengulang, ya, di majlis berikutnya, bahwasanya telah sampai kepada saya hadis Rasulullah menyela-nyela jari jemarinya ketika wudu. Maka beliau mencabut fatwanya yang pertama. Ya, maka ini adab pula ikhwah, seorang murid kepada gurunya, antum kepada ana atau kepada yang lainnya dari guru-guru yang ada, ketika mengingatkan kesalahan ana, ya, atau kesalahan yang lain yang mengajari antum, jangan di majlis langsung, ya, tetapi setelah belajar, setelah daras selesai, dekati si guru tersebut, ya, afan syekh, afan ustaz atau yang lainnya, ya, setahu saya ada hadis Rasulullah SAW menyatakan seperti ini, tetapi kok anda mengatakan seperti ini, ya, bukankah perkataan anda atau pendapat anda itu menyisih hadis ini? Itu yang adabnya, ya. Jadi tidak langsung di majlis ngacung, salah itu Pak Ustaz, ya, perkataan itu menyisih hadis, menyisih Al-Quran, itu pendapat anda saja. Tapi apa yang paling bagusnya di luar majlis, ya, ditunggu apakah dia di majlis berikutnya diumumkan kesalahannya atau tidak. Tanya. Kalau diumumkan walhamdulillah, kalau tidak baru kata Syekh Al-Utsaimin boleh dia ngacung di majlis. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu, enggak diumumkan juga. Tanya. Enggak dikasih tahu kepada yang lainnya tentang kesalahannya, ya, baru dia boleh berbicara di majlis. Seperti itu. Demikian pula dengan Lais tadi. Lais Ibn Sa'ad sebenarnya kata para ulama itu lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Tetapi yang terkenal di zaman itu Imam Malik. Tayib. Sebagian para ulama berpendapat Lais Ibn Sa'ad itu lebih faqih ketimbang Al-Imam Malik. Tayib. Tapi tadi cara mengingatkannya, dipanggil, didekati oleh beliau. Fataqa'u al-mukhalafatu li'adamil wuqufi 'alan nasi. Ya, sehingga terjadilah perselisihan dikarenakan tidak sampainya di antara sebagian mereka kepada nas. Ya. Belum sampai atau belum faham tentang suatu nas. Serifahami ikhwah, ini sebab yang pertama. Ya. Sebab yang kedua, bulughul hadithi walakinnal khilafa fi thubutihi. Sampai kepada semua mereka hadith, semua mereka mengetahui adanya hadith dalam permasalahan itu, tetapi mereka berselisih dalam kesohihannya, dalam kesabitannya, ya. Hal itu merupakan ketetapan dari Rasulullah atau tidak, thubut atau tidak dari Rasulullah, ya, sohih atau tidak dari Rasulullah, itu perselisihannya dalam tashih wa tad'if. Ini berselisih dalam persohihan atau pendu'ifan suatu hadis. Dan ini banyak ikhwah, perselisihan seperti ini, seperti yang sering kita contohkan. Adapun yang pertama tadi, contoh yang pertama dalam kisah Imam Malik dengan Lais bin Sa'ad, insyaallah akan kita lewati nanti hukum menyela-nyela jari ketika berwudu. Yang rajih menyela-nyela jari dalam berwudu itu tafsil. Kalau si air itu memang tidak bisa membasahi ketika kita berwudu di keran, ternyata air tersebut tidak sampai kepada sela-sela jari, maka disunnahkan untuk menyela-nyela jarinya. Tetapi kalau si air tersebut dengan sendirinya sampai ya, membasahi sela-sela jari yang ada, ya, tidak disunnahkan untuk menyela-nyela jari. Ya, jadi menyela-nyela itu untuk meratakan air saja. Dikhawatirkan ada di antara sela-sela jari yang tidak terbasuh dengan air. Tanya. Sekarang contoh yang kedua, sebab berselisihnya para ulama, ya, sampai kepada mereka hadis, tetapi berbeda cara pandang dalam pensohihan atau pendhaifan. Yang satu mensohihkan hadis tersebut, tetapi yang lain ternyata melemahkannya. Ya. Contoh, para ulama berselisih tentang tentang hukum membaca Al-Fatihah, hukum makmum membaca Al-Fatihah. Di antara mereka ada yang membacakan, ada yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan makmum karena rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kutub atau bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salah seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya ya, Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan tidak wajib bagi makmum. Makmum cukup mendengarkannya. Ya. Apa sebab perselisihan ini? Sebabnya ini, yang kedua, sampai kepada mereka hadis, tahu semua mereka faham hadis Ubadah Ibn Samit dalam Sahih Bukhari, tidak sah salat yang tidak membaca padanya Al-Fatihah, yang tidak dibaca padanya Al-Fatihah. Sekarang berselisih, apakah Al-Fatihah itu bagi imam saja, ya, atau bagi imam dan makmum? Mereka berselisih dalam hadis di Sahih Muslim di antaranya, "Idza qara'a al-imamu al-Fatihah fa ansitu." Ya, kalau imam membaca Al-Fatihah, maka kalian diam. Ya, kalian diam. Ini berselisih dalam mensahihkan hadis ini. Demikian pula para ulama berselisih dalam mensahihkan hadis qira'atul imam, ya, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk ditiru. Faidha qara'a fa'ansitu, apabila dia membaca Al-Fatihah maka kalian diam. Faqira'atuhu faqira'atul imam qira'atul makmum, bacaan imam itu sebagai bacaan makmum. Berselisih dalam perselisihan hadis ini, ya, cara pandangnya berbeda. Sebagian ada yang melemahkan karena Sulaiman At-Taimi dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini, menyisihi para rawi yang lain, sehingga hukum hadisnya syadz, ganjil. Satu orang rawi menyisihi rawi yang lain, seperti itu. Bisa difahami, ikhwan? Ya, sebab permasalahan ini seperti itu. Ya. Atau tadi dalam sholat ada yang menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud, ada yang tidak. Ya. Semua telah sampai kepada mereka hadis. Ya, bahwasanya Rasulullah ketika tasyahud apa? Asyara bi usbu'ihi. Beliau mengisyaratkan jarinya. Kemudian para ulama berselisih, wa yuharrik usbu'ahu. Rasulullah menggerakkan jarinya. Sebagian ada yang melemahkan hadis ini, sebagian ada yang mensahihkan. Itu sebabnya terjadi perselisihan, ya, karena cara pandang yang berbeda dalam pensahihan atau pendhaifannya. Pembahasan lebih lanjutnya insyaallah nanti dalam babnya. Tayyib. Min haitsul ikhtilafi min syuruti sihah wa i'tibaril ruwah. Jadi berselisihnya dari syarat-syarat hadis itu dipandang sahih. Masing-masing di antara ulama biasanya memiliki kriteria seperti apa hadis dipandang sahih, apa syaratnya. Ya, itu memiliki kaidah dalam pensahihan hadis. Demikian pula berbeda cara pandang menganggap rawi dianggap thiqah ataupun dhabt, terpercaya ataupun kuat hafalannya. Itu pun berbeda. Atau apa? Rawi yang memiliki muru'ah, menjaga kehormatannya. Itu pun berbeda. Sehingga itu sebab pula yang akan menggiring kepada perselisihan, perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih. Wa min haitsul amali bil haditsid dhaif. Demikian pula berselisih yang ada di antara ulama karena cara pandang mereka yang berbeda dalam boleh atau tidaknya beramal dengan hadis yang lemah. Ya, boleh atau tidak. Sebagian mereka ada yang bolehkan beramal dengan hadis yang lemah. Sebagian melarang, tidak boleh karena itu lemah. Ya. Masa hadis lemah mau diamalkan? Tayyib. Sebagian ada yang berpendapat kalau dalam beramal boleh. Ya, dalam fadailul amal umpamanya. Keutamaan-keutamaan dalam beramal. Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau memiliki poin khusus di dalam kitab Tamamul Minnah dan yang lainnya, ya, silsilah ad-dha'ifah, tentang bantahan tidak bolehnya untuk beramal dengan hadis yang lemah. Ya. Karena telah cukup hadis-hadis yang sahih dan dikhawatirkan masuk dalam sabda Rasulullah, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, kata Rasul, maka dia telah mempersiapkan duduknya di neraka. Ya, berdusta mengatakan itu hadis padahal bukan hadis. Ya, bukan sabda Rasulullah, bukan perbuatan Rasulullah. Qala wa kadzalika min haitsu ba'dil qawaid al-usuliyah fi at-ta'amul ma'an nusus. Demikian pula sebab berselisihnya para ulama. Ya, karena berbeda dalam cara pandang mereka dalam kaidah-kaidah usul. Kaidah-kaidah usul ketika mereka ta'ammul ma'an nusus, ketika mereka mengamalkan suatu nas, itu berbeda. Bagaimana kaidahnya? Ya, masing-masing mereka memiliki kaidah ketika menghadapi suatu nas, baik itu Al-Qur'an ataupun sunnah. Tanya. Sebenarnya banyak contohnya dalam hal ini. Ya, contohnya dalam hal ini banyak. Jadi berbeda cara pandang dalam menyikapi suatu nas, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Kemudian sebab yang berikutnya, perselisihan di antara para ulama, al-khilafu fi fahmin nassi. Berbeda dalam memahami suatu nas. Berbeda dalam memahami suatu nas min haitsu ad-dhabtil lughawi, ditinjau dari segi bahasa. Ya, ditinjau dari segi bahasa. Yang sering kita contohkan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Yaitu lafad aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa, atau kalian mengusap wanita. Ya. Seseorang hendaknya dia berwudu atau bertayamum ketika dia mengusap wanita. Maka para ulama berbeda cara pandangnya dalam penafsiran lams, mengusap atau memegang wanita. Apa maksud lamastumun nisa? Sebagian menafsirkan jima. Sebagian menafsirkan semata-mata memegang, mengusap wanita itu batal taharahnya, batal wudunya. Ya. Sehingga ini mansya al-khilaf, tempat tumbuhnya perselisihan. Karena ya, berbeda faham dalam menyikapi, memahami suatu atau tadi ya, berbeda dalam perselisihan. Seperti pendapat Imam Hanafi yang bolehkan nikah mut'ah. Ya, karena tidak mensahihkan hadis la nikaha illa biwali, boleh nikah di mana saja yang penting suka sama suka. Tayib. Ya, yang penting si laki-laki sudah mengikrarkan lafaz saya nikahkan diri saya kepada kamu. Ya, atau si perempuan menyatakan saya nikahkan diri saya kepada kamu dengan mahar, ya apa umpamanya, dengan mahar kada wa kada, seperti itu. Qala hadhihi abrajul asbab binisbati lil a'immatil mutaqaddimin. Maka inilah sebab-sebab yang paling nampak, yang paling jelas terjadinya perselisihan pada para ulama yang terdahulu. Ya, jadi ulama terdahulu sebab perselisihannya seputar tadi. Seputar perbedaan, ya, dalam perselisihan atau pendhaifan hadis, atau seputar karena di antara mereka belum menerima atau belum sampai kepada mereka hadis. Ya. Atau dikarenakan berbeda qawaid cara pandang dalam menafsirkan hadis, dalam memahami hadis. Tetapi kata beliau, ammal mutaakhirun faqad kathura fihimul jumudu ala taqlid. Sedangkan orang-orang yang terkemudian setelah para ulama yang empat ini terutama, mereka berselisihnya dikarenakan jumud ala taqlid. Mereka tetap bersikeras di atas taqlid. Pokoknya ya, pokoknya kalau imam kami mengatakan ini berarti kita harus mengikuti ya. Itu orang-orang yang setelahnya. Adapun Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berbeda pandangnya, berbeda pendapatnya dikarenakan sebab-sebab tadi. Tetapi para pengikutnya yang setelah-setelahnya, berbedanya itu bukan karena cara pandang tadi, tetapi karena taklid, mengikuti apa yang mereka dapati dalam kitab-kitab gurunya. Padahal imam yang empat mengatakan semuanya apa? Al-hadisus sahih fahuwa madhabi. Hadis yang sahih itu madhabku. Artinya apa? Ketika kapan saja setelah sepeninggal mereka didapati ada hadis yang sahih menyelisih pendapat mereka, maka hadis yang sahih itu yang dipegang. Tinggalkan pendapat-pendapat mereka yang salah ya, yang boleh jadi ternyata lemah hadisnya. Wal ba'du a'mahu ta'assub al-madhhabi. Dan sebagiannya ada yang buta dikarenakan ta'assub madhab. Buta dia, tidak bisa melihat lagi, tidak bisa meneliti yang benar. Ta'assub fanatik karena madhab. Ya, pokoknya saya harus mazhab Hambali, pokoknya saya harus mazhab Syafi'i, atau pokoknya sehingga buta untuk mempelajari yang benar. Tayib. Faradda kullama yukhalifu mazhabahu, sehingga dia menolak seluruh perkara yang menyelisihi mazhabnya. Karena tadi sudah ditanamkan pada dia saya harus bermazhab imam mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Coba mana dalilnya kita harus bermazhab? Ada enggak dalam hadis ya, atau dalam Al-Quran Allah atau Rasulnya menyatakan barang siapa yang tidak bermazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali maka dia masuk neraka? Ada enggak ya, Al-Quran jelas enggak ada ya, hadis. Apakah ketika Rasulullah SAW hidup sudah ada mereka imam mazhab ya, bisa saja dengan wahyu, tetapi tidak ada hadis yang sahih yang Rasulullah menghasung umatnya untuk memilih atau mengambil satu mazhab tertentu. Tetapi justru Allah SWT memerintahkan kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti ar-rasul ya, bermazhab kepada ar-rasul. Apakah imam mazhab tersebut bermazhab kepada ar-rasul, maka yang bermazhab kepada ar-rasul itulah yang diikuti. Tuhin. Kalau hadis-hadis yang palsu banyak yang hasung untuk bermadhab ya. Seperti hasungan madhab Hanafi ya. Bahwasanya Hanafi nujumul ummah ya. Sebagai bintangnya umat. Nanti barang siapa yang tidak bermadhab dengan Hanafi, dia begini, begini, dan begini ya. Itu hadis-hadis yang lemah banyak. Tetapi apakah Rasulullah mengatakan seperti itu? Tentunya tidak. Tanya. Duna nazarin wala ta'ammul. Jadi seluruh yang menyelisihi mazhabnya dia tolak, dia bantah tanpa meneliti, tanpa memperdalam apakah benar atau tidak. Jangan-jangan mazhab kita yang salah, yang benar ternyata hal itu. Wa hadhihi minal fawaqir allati adat ila takhalluf al-alami atau al-alami wa warathat asy-syahna wal jahla. Dan inilah poin-poin yang menghantarkan kepada perselisihan ya, dan juga mewariskan permusuhan dan kebodohan ya. Sebab kenapa getreng ya, dalilut umpamanya ya, berselisih atau bahkan bertengkar adu fisik dikarenakan berbeda pendapat? Dikarenakan ini, fanatik buta tanpa meneliti, tanpa menelaah lebih dalam ya, dia semata-mata mendahulukan mazhabnya. Sudah dipahami ikhwan? Pengennya kita selesaikan ini sehingga pertemuan yang berikutnya tinggal masuk ke undatul ahkam. Ya, kita baca cepat saja ya. 10 menit lagi, ikhwah. Disabarkan. Semoga selesai. Qala al-muqaddimatu sadisatu, yang tidak paham dicatat, ditanyakan nanti insyaallah. Kemudian poin yang keenam, kaifa ta'ammul ma'al madzahibil fiqhiyah? Apa yang harus kita lakukan menghadapi mazhab-mazhab fikih yang ada? Apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menyaksikan perselisihan di antara mazhab-mazhab yang ada? Apakah harus memegang satu mazhab atau harus meninggalkan semua mazhab? Ya, memilih satu mazhab atau meninggalkannya. Qala mimma la syakka fihi anna hadhihi al-madhahib qad atharat al-fiqha wa intajat turatan ilmiyan la nadhira lahu fi tarikh al-umam min haythu al-inayati bil adillati tafsiliyati lisy-syar'. Perkara yang tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya mazhab-mazhab yang ada sungguh telah memberikan dampak dalam permasalahan fikih dan telah membuahkan warisan-warisan ilmu yang tidak ada bandingan dan tandingannya dalam sejarah umat ini. Ya. Mazhab-mazhab yang ada itu semua telah memberikan andil dalam permasalahan fikih dan memberikan warisan ilmu yang tidak ada tandingannya dalam sejarah umat ini, dari segi perhatian terhadap dalil-dalil yang terperinci terhadap syariat. Wal istinbati wal gausi fil ma'ani, dan dari segi pengambilan hukum serta memperdalam untuk mengetahui makna-makna syar'i yang ada. Wa istikhrajil ahkami linawazil, demikian pula dalam mengeluarkan hukum-hukum dalam peristiwa-peristiwa yang ada, kejadian-kejadian yang terjadi. Fajazahumullahu anil Islam khairul jaza, semoga Allah SWT membalas ya bagi mereka untuk Islam ini dengan sebaik-baik balasan bagi para a'immah yang telah berupaya untuk membela Islam ini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Wala yadhiqu biha illa man daqa fiqhuhu wa qalla fahmuhu, dan tidak ada yang merasa sempit ya dengan apa yang terjadi dalam permasalahan mazhab yang ada kecuali orang yang sempit fikihnya dan sempit pemahamannya, ya sempit fikihnya dan sedikit pemahamannya. Wa arada ayyah sural ummata ala fahmin wahid, dan kecuali bagi orang-orang yang hendak membatasi umat ini di atas satu pemahaman saja, ya, maka dia tidak akan mendapatkan buah dari hasil ulama-ulama terdahulu. Kalau dia membatasi manusia hanya berpegang teguh kepada satu pendapat saja, satu mazhab saja. Wala naqulu innaha salimat min as-salbiyat, dan tidak pula kita katakan bahwa mazhab-mazhab yang ada itu selamat dari ketergelinciran, tidak. Dari kesalahan, tidak. Walakin sya'naha sya'nu sa'iri ma kana min amalil bashari, akan tetapi keberadaannya sama dengan keberadaan apa yang dilakukan oleh manusia. Sementara yang dilakukan oleh manusia fahuwa urdatun linnaqsi wal khalal, seluruh apa yang dilakukan oleh manusia pasti urdatun, ya, hal itu akan terjatuh linnaqsi, kepada kekurangan ataupun pada khalal, ketergelinciran, kesalahan. Ya, apa yang dilakukan oleh masing-masing kita, siapapun kita, sampai apapun derajat kita, pasti yang namanya manusia apa? Terjatuh ke dalam salah dan keliru. Ya. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang salah yaitu apa? Yang bertaubat. Ya. Oleh karena itu Allah SWT menyediakan pintu taubat. Ya, kenapa? Karena menunjukkan manusia itu tempatnya salah. Ya, Allah SWT sebutkan dalam hadis kursinya, dalam hadis Abi Dzar riwayat Imam Muslim, ya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Sesungguhnya masing-masing kalian berbuat salah di pagi hari, ya, dan di malam hari, di siang hari dan di malam hari berbuat salah di banyak waktu, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan ya kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Yaitu manusia ya, sejauh apapun derajat dia, dia terjatuh ke dalam kesalahan ya. Tetapi ingat, jikalau salah maka segera kita kembali mencabut dari kesalahan-kesalahan yang ada. Bal wa in kana al-khalalu lada al-mutaakhirin fi janib at-ta'assub wal intisar lil madhhab katsir, meskipun ya, atau bahkan justru kebanyakan dari umat-umat yang terkemudian, yang terbelakang, kesalahannya terjatuh pada sisi ta'assub, fanatik, ataupun karena semata-mata pembelaan terhadap madhabnya saja. Itu banyak. Ammal a'immatul arba'atu wa ghairuhum mimman a'sarahu min al-a'immati, adapun imam-imam yang empat dan yang lainnya dari kurun yang terdahulu, lam yada ahadun minhum litaqlidihi wala lita'assubilahu, tidaklah seseorang di antara mereka ya membiarkan diri mereka dalam taqlid ataupun dalam ta'assub. Tidak ya, masing-masing mereka tidak terjatuh ke dalam taqlid ataupun ta'assub. Melarang dengan keras ya, untuk ta'assub terhadap pendapatnya. Wahada mustahirun mustafidun anhum, dan ini ya, para ulama terdahulu melarang untuk taqlid dan fanatik terhadap madhabnya. Ini perkara yang masyhur ya, yang jelas beritanya dari mereka. Bal law qila innahu mutawatirun lama kana ba'idan, bahkan jika lo ada yang mengatakan hal itu mutawatir, hal itu tidak dikatakan jauh. Artinya sungguh-sungguh sangat masyhur hasungan para imam yang empat. Oleh karena itu Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menukil di awal kitabnya Sifat Salat Nabi ya, di awal kitab beliau, di pembukaan kitab beliau dalam Sifat Salat Nabi, perkataan imam madhab yang empat untuk tidak boleh taklid, tidak boleh ta'assub terhadap pendapat-pendapat mereka. Supaya apa? Supaya meyakinkan kepada para pengikutnya bahwasanya itu, seperti itu tokoh-tokoh kalian ya, tidak harus berpendapat dengan pendapat merekanya. Tetapi lihat, perhatikan hadis yang sahih. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد منها ويبدأ بدراسة المختصرات الفقهية على هذا المذهب, sehingga yang selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk mengambil faedah dari mazhab-mazhab yang ada dengan mempelajari perkara-perkara yang ringkas dari permasalahan fikih sesuai dengan mazhab yang ada, dipelajari biar tahu perselisihan yang ada pada mazhab-mazhab yang ada, tetapi tentunya dengan pelajaran yang ringkas. Wal ulama al mukhtasuna yansahuna bidirasatil madhhabi, dan para ulama yang mereka mengkhususkan dalam bidang fikih menasihati untuk mempelajari madhab-madhab alladhi alaihi ahlul baladi, yang ada di negerinya ya, mempelajari fikih madhab yang ada di negerinya, seperti di Indonesia terkenal dengan madhab Syafi'i, maka pelajari seperti apa yang ada pada madhab Syafi'i. Jangan sampai mengaku madhab Syafi'i tetapi menyelisihi ya, menyelisihi madhab Syafi'i itu sendiri, sehingga muncul kitab Mukhalafatus Sufiyyah ala Syafi'iyah. Ada suatu kitab yang sangat bagus, penyelisihan orang-orang Sufi terhadap madhab Syafi'i. Kenapa? Karena kebanyakan mereka mengaku madhab Syafi'i tetapi Imam Syafi'i berlepas diri, tidak sesuai ya. Oleh karena itu terkadang banyak orang yang mengaku madhab Syafi'i tetapi alergi, tidak mau untuk membaca kitab Al-Um ya, yang Al-Um itu sebagai pondasi madhab Syafi'i. Kenapa? Karena dalam isi kitab Al-Um itu banyak yang menyisihi apa yang mereka katakan saya madhab Syafi'i, tetapi tidak ada dalam Al-Um li Syafi'i, sehingga dikatakan oleh mereka kitab Al-Um ini kitab jimat, apa, siji dirumat ya, sehingga dirumat terus di lemari, tidak boleh dibaca, seperti itu ya, tidak boleh dibuka bagi para santri. Tunjuk. Ma'irdihi ala dalil, disertai dengan ya, dia mempelajari fikih madhab yang ada di negerinya, disertai dengan dia melihat dalil-dalil yang ada. فإن كانت المسألة مرجوحة في المذهب يتبين له. Sehingga jikalau pendapat mazhab itu lemah, akan jelas padanya, oh mazhab ini menyelisihi dalil, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah. ولا يكون ذلك إلا بالدراسة على يد شيخ متحرر من العصبية والمذهبية. Dan hal itu seseorang akan tahu pendapat mazhab menyelisihi perkara yang rajih jikalau dia mempelajari fikih itu bersama syekh atau bersama guru yang bebas ya benaknya dari mazhab. Ya. Jadi kalau antum belajar dengan guru yang tidak fanatik buta kepada suatu mazhab, antum akan mengetahui kelemahan kesalahan suatu mazhab. Berbeda kalau antum belajar dengan seorang guru yang fanatik mazhab, ya antum akan digiring terus ke mazhabnya tanpa mengetahui mazhab yang lain, tanpa mengetahui kesalahan mazhabnya. Ya, sehingga belajar dengan orang yang bebas dari perbudakan terhadap suatu mazhab tertentu agar mengetahui kesalahan suatu mazhab. Wa hadha ma yansuhu bihi Syekhuna Al-Utsaimin wa ghairuhu min masayikh wa bidzalika yata'ahhal at-thalibu fiqhiyan. Dan ini yang disyariatkan oleh Syekh kita Al-Utsaimin rahimahullah taala dan yang lainnya dari syekh-syekh kita, ya, sehingga dengan itu seorang talib akan ahli dalam permasalahan fikih. Waktunya habis, ikhwan. Masih kuat enggak? Masih, tapi masihnya enak atau enggak enak ini? Taib. Meyakinkan atau tidak masih ini? Taib. Kalau 10 atau seperempat lagi masih kuat kayaknya ya. Tadi paksa kuat. Ya, karena Ana sendiri sudah ingin pindah. Ya, sudah ingin pindah kitab maksudnya. Ya, ke Umdatul Ahkam insyaallah. Kita baca. Amal iktisaru ala mutunil hadith fa innahu la yafi bil hajati idhtaju fiha kulluha ila an-nadhari fi kalamil ulama. Adapun seseorang mencukupkan pada matan hadith yang dia cukup umpamanya membaca Sahih Bukhari atau cukup membaca Sahih Muslim, itu semua tidak akan memberikan kecukupan kepada dia, ya, karena harus melihat kalam-kalam para ulama, tafsir para ulama. Seperti kita membaca Sahih Bukhari maka harus dilihat tafsirnya Fathul Bari, membaca Sahih Muslim maka harus dilihat tafsirnya Syarah Sahih Muslim, membaca Sunan Tirmidzi harus dilihat tafsirnya Tuhfatul Ahwadi dan yang lainnya dari tafsir-tafsir kitab-kitab hadis. Ya, sehingga jangan mencukupkan hanya membaca kitab hadis saja. Membaca Umdatul Ahkam tanpa melihat ya tafsirnya di Taisirul Alam atau membaca Bulughul Maram tanpa melihat tafsirnya di umpamanya Tawdihul Ahkam atau yang lainnya dari tafsir-tafsir Bulughul Maram yang ada. Maka dilihat, jangan mencukupkan diri kepada membaca matannya saja. Ya, karena sering keliru dalam bab tersebut. Wa ma'rifatun nasi minal mansukh, dan juga harus mengetahui mana yang menghapuskan dan mana yang dihapus. Wa ma'alaihi amalun, dan mana yang diamalkan. Wa malam yajri alaihi amalus salaf, dan mana pula yang hal itu dilakukan oleh salaf. Wa ma yu'ariduhu mimma huwa aqwa minhu aw yusawih, dan mana yang bertentangan atau mana yang menyamainya dari suatu perkara yang ada dalam permasalahan tersebut. Ila ghairi dzalik minad dawabit al-ma'mul biha lidabtil istidlal wa salamatil fahmi, ataupun yang lainnya dari ketentuan-ketentuan yang ada ya sebagai penentu dalam pengambilan dalil dan keselamatan pemahaman. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ma fil kutubil musannafatil mubawwabati kitabun anfa min sahih Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari. Tidak ada dari kitab-kitab yang tertulis secara bab demi bab, ya, kitab yang paling bermanfaat dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Ya, artinya, ya, kitab-kitab matan-matan hadis yang paling bermanfaat yaitu Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ya, sampai dikatakan oleh para ulama, tidak akan mungkin ada Sahih Muslim kecuali dengan adanya Sahih Bukhari. Sahih. Kemudian sahih-sahih yang lainnya. Lakin akan tetapi huwa wahdahu la yaqumu bi usulil ilmi. Sahih Bukhari itu sendiri kalau semata-mata Sahih Bukhari saja itu semua belum teranggap, belum bisa menopang sebagai usul pondasi ilmu. Kenapa? Karena saya lihat tadi dari penjelasan-penjelasan para ulama, kalam-kalam para ulama, ya, dan yang lainnya. Wala yakumu bitamamil maqsudi lil mutabakhiri fi abwabil ilmi, dan tidak akan tercapai maksud seseorang yang dia memperdalam dalam bab-bab ilmu dari apa yang diinginkan dalam hadis-hadis yang dimuat dalam Sahih Bukhari. Idza budda min ma'rifati ahadith ukhar wa kalami ahli al-fiqhi wa ahli al-ilmi fil umuri allati yahtassu bi ilmiha ba'du al-ulama. Dikarenakan pula, ya, seseorang hendaklah dia mengetahui hadis-hadis yang lain dan juga kalam ahlul fikih, kalam para ulama serta ahlul ilmi dalam perkara-perkara yang terkhususkan, ya, para ulama dalam bidang ilmu tersebut. Artinya harus mengambil tafsirnya, harus mengambil penjelasannya dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau yang lainnya dari matan-matan hadis. Kemudian yang terakhir kata beliau, al-muqaddimatus sabi'ah, poin yang ketujuh, al-manhajiyatus sahihah lidirasatil fiqhi, cara-cara yang benar dalam mempelajari fikih, metode yang benar dalam mempelajari fikih. Li talabil fiqhi manhajiyatun bal li talabil ilmi ajma man akhtaaha falan yuwaffaq lis-shawab. Untuk para penuntut fikih memiliki metode, bahkan bagi para penuntut ilmu memiliki metode yang terkadang terkumpul pada seseorang kesalahan sehingga tidak diberikan taufik untuk mendapatkan kebenaran. Wa ala talibil ilmi ayajtahida fi tahsiriha wa sayri alaiha, sehingga bagi para penuntut ilmu dia harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dan berjalan dalam mendapatkan ilmu tersebut, baik itu fikih ataupun yang lainnya, ya, sehingga diperhatikan metode ini manhajiyah dalam menuntut ilmu fikih dan yang lainnya. Awalan yang pertama, al-ikhlas lillahi azza wajal, yaitu ikhlas kepada Allah SWT dalam dia menempuh ilmu tersebut, fikih, akidah atau yang lainnya dari cabang-cabang ilmu, sehingga didasari ilmu itu di atas ikhlas. Wa taqwahu subhanahu, dan didasari di atas taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal asas, karena ikhlas dan taqwa merupakan pondasi di atas ilmu-ilmu yang ada. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala ala lillahi ad-dinul khalis. Allah nyatakan dalam surat Az-Zumar, ketahuilah bahwasanya agama itu murni bagi Allah SWT, diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam permasalahan takwa, Allah firman dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan mengajari kalian, dan Allah SWT Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tanian yang kedua kata beliau, talabahu 'alal masyayikh asasan, hendaklah dia menuntut ilmu di hadapan para guru. Wa hadza minal matlubati almuhimmat, dan inilah perkara yang sangat dituntut, yang sangat penting. Wa nafaisil jalilat, dan perkara yang paling berharga. Allati yanbaghi lil mutafaqqih wal faqih ma'rifatuha, yang selayaknya bagi orang yang mendalami dan bagi orang yang mendalam ilmunya dalam bidang fikih untuk mengetahuinya. Wa taqbuh bihi jahalatuha, dan dianggap jelek dia tidak mengetahuinya, yaitu belajar di hadapan syekh, di hadapan guru. Jangan otodidak, ya. Jangan otodidak, dia memahami diri sendiri, karena akan banyak kerancuan, kesalahan. Fa inna suyukhahu fil ilmi aba'un fid din, karena sesungguhnya syekhnya, gurunya di dalam bab ilmu, seorang guru dalam permasalahan ilmu, aba'un fid din, sebagai bapak dia dalam permasalahan agama. Oleh karena itu Rasul dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Abu Dawud bersabda, ana bimanzilatil ab uallimukum, saya, kedudukan saya seperti seorang bapa dalam mengajari kalian, ya, menunjukkan kata pertama, kedudukan seorang guru itu sebagai bapa bagi para penuntut ilmu, ya. Wasilatun bainahu wa baina rabbil alamin, dan seorang guru adalah wasilah antara dia dengan Allah SWT. Kenapa? Karena dia akan faham ilmu din, ilmu syariat melalui gurunya. Wa kaifa la yaqbuh jahlul insan bil wislati bainahu wa baina rabbihil karim al-wahhab. Sehingga jangan sampai seorang bodoh tidak tahu tentang perantara antara dia dengan Rabbul Alamin, Rabbul Karim al-Wahhab, ma'annahu ma'murun bidu'ai lahum, disertai tentunya dia dianjurkan untuk berdoa kepada gurunya. Ya, berdoa. Dalam tafsir yang sering kita sebutkan, tafsir As-Sa'di, dalam ayat di surat Al-Isra, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma. Ya, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepadaku ketika aku waktu kecil. Ini doa kepada kedua orang tua. Dan termasuk tafsir dari ayat ini, kata As-Sa'di dalam tafsirnya, doa kepada guru. Kenapa? Kata beliau, kullama izdada tarbiyatul insan, semakin besarnya pendidikan seseorang kepada dia, maka semakin besar hak yang harus ditunaikan kepadanya. Di antaranya kata beliau, itu tadi, seorang guru. Ya, karena apa? Tarbiyah yang dia lakukan, pendidikan yang dia lakukan kepada kita sebagai murid-muridnya, itu sangat besar dalam didik dan mengarahkan permasalahan agama. Sehingga hak dia sungguh sangat besar di hadapan kita. Demikian pula orang tua. Sehingga siapa saja yang memberikan pendidikan kepada kita, orang tua, guru, teman, ya, yang memberikan pendidikan, tarbiyah kepada kita, maka dia memiliki hak, yaitu hakku tarbiyah. Ya. Demikian pula Ar-Rasul SAW sebutkan dalam hadis yang lainnya, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah SWT seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Kepada orang tuanya, kepada gurunya, dia tidak bisa bersyukur. Bagaimana kepada Allah SWT? Ya. Mensyukuri kebaikan-kebaikan mereka. Kepada manusia saja tidak bisa, bagaimana kepada Allah SWT? Demikian pula hadis yang lainnya, man sana'a 'alaikum ma'rufan fakaffi'u. Barang siapa ada seseorang yang berbuat baik kepada kalian, maka tandingi kebaikannya. Fa illam yastati, kalau kita tidak bisa melakukan menandingi kebaikan seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, apa kata Rasulullah? Fad'u, doakan. Ya, minimal orang yang telah berbuat baik kepada kita, mendidik kita, didoakan. Jangan sampai istilahnya campelak kepada guru, ya, kepada orang tua. Ya. Tidak sopan, tidak beradab kepada orang tua, kepada guru. Gurunya direndahkan, ya, dianggap sepele, dianggap tidak punya hafalan, ya, dianggap di bawah derajatnya. Seperti contoh-contoh yang telah kita sebutkan. Contoh-contoh orang-orang yang datang menimba ilmu, datang ke negerinya, ya, yang diperingatkan gurunya, yang disalahkan gurunya, dilecehkan, direndahkan. Tayib. Itu namanya apa? Tidak mampu bersyukur pada manusia. Ya, tidak mampu untuk membalas kebaikan manusia. Tayib. Ya, sehingga siapa saja yang berbuat baik kepada kita, minimal kalau kita tidak bisa menandingi kebaikannya, didoakan. Wa birrihim, dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa dzakara ma'athirahum wa tsana'a 'alaihim wa syukrihim. Dan tentunya dengan memujinya, menghormatinya, serta mensyukurinya terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, tsalitsan at-tadrij fi talabil, bertahap dalam menuntut ilmu fikih. Jadi bertahap dalam menuntut ilmu. Seluruh ilmu apa saja bertahap. Demikian pula dalam ilmu fikih. Sehingga jangan sampai seseorang lari kepada al-mughni, ya, al-mughni, kemudian dia melewati yang lainnya yang kecil-kecil. Dalam syair disebutkan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang mencukupkan dari yang terendah, dari al-kafi, setelah al-kafi al-umdah, baru bagi orang yang hendak dia mutabakhir fil ilmi, bagi orang yang dia bahith mencari hukum yang lebih detail lagi, dia naik ke al-mughni, ya, Ibnu Qudamah. Sungguh kitab fikih yang sangat berharga, yang di sana memuat perselisihan madhab-madhab yang ada. Setelah sebelumnya berjalan di atas suatu madhab, baru dalam kitab al-mughni al-imam Ibnu Qudamah memuat, ya, perselisihan-perselisihan madhab yang ada. Ya, sehingga itu semua menuntut ilmu harus bertahap, dari yang terkecil naik kepada yang agak besar, besar kemudian yang terbesar. Tapi jangan sampai loncat-loncat, ya, karena bukan skipping menuntut ilmu itu. Taib. Tapi harus bertahap sesuai dengan tangga yang ada. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita, ya, dan semoga apa yang kita baca bermanfaat dan mewariskan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Taib, dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. InsyaAllah dalam pertemuan yang berikutnya dipersiapkan kita masuk pada matan Umdatul Ahkam. Wafakan Allah wa iyakum lima yuhibbu Allah wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama tadi, karena mereka mutaakhirin, mereka orang-orang yang terkemudian, tetapi mereka tidak terjatuh ke dalam taklid. Ya. Imam Nawawi, demikian pula Ibnu Hajar ataupun Syekh bin Baz, kecenderungan mereka pada mazhab tertentu, artinya berjalan menurut cara pandang mereka, bahwasanya yang banyak berjalan di atas hadis yang sahih mazhab tertentu. Tetapi apa? Tidak menutup dirinya untuk mendapat atau menerima pendapat-pendapat dari mazhab yang lain jikalau itu benar. Seperti itu. Ya, sehingga inilah cara yang terpuji. Ya, cara yang terpuji. Itu dengan dia membuka pintu kebaikan yang muncul dari mazhab yang lain. Jangan sampai menutup diri, ya, terbutakan di atas suatu mazhab. Sehingga terpuji mazhab yang seperti itu atau orang yang seperti itu. Itu yang terkenal, ya, di antaranya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau sebagai orang yang bermazhab Syafi'i tetapi tidak menghasung atau tidak membawakan mazhab Syafi'i saja, tetapi beliau dalam Syarah Sahih Muslim disebutkan menurut mazhab Syafi'i demikian, menurut mazhab Hanafi demikian, menurut mazhab Hambali demikian, disebutkan oleh beliau perselisihan mazhab yang ada. Terkadang beliau menguatkan di sisi saya, menguatkan mazhab Syafi'i, terkadang menguatkan pendapat yang lain. Maka itu figur sosok yang harus diambil contoh sebenarnya oleh para mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, bahwasanya tidak fanatik buta dalam suatu mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah setiap ulama itu boleh beristihad terutama ulama-ulama kibar, dan apa saja persyaratan untuk menjadi seorang mustahid? Baik. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya untuk seseorang berijtihad memiliki syarat dan ketentuan, sehingga jikalau dia sudah sampai pada derajat dan ketentuan serta syarat yang dikemukakan oleh para ulama sehingga dia teranggap mujtahid, maka boleh berijtihad dengan catatan sudah sampai pada derajat ijtihad dan mencocoki syarat-syarat tersebut. Syarat-syaratnya bisa dilihat di usulus sittah. Di usulus sittah di akhir pembahasan, dalam pembahasan ijtihad, Syekh Utsaimin disebutkan di antaranya yang pertama, ya, dia tahu tentang nas Al-Qur'an, faham, hafal. Istilahnya apa? Ngolotok. Bukan ngolotok kambing, kelotok-kelotok, ya. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu sudah ada di benaknya. Kapan saja dia diminta dari Al-Qur'an sudah keluar. Enggak ngomong durung digoleti pokoknya. Belum dicarikan dalilnya. Iya. Nanti dulu pokoknya. Ya, itu kita, kalau kita ya nanti dulu, saya cari dulu, ya. Tapi apa? Faham benar dalam permasalahan Al-Quran, tahu, ya, artinya apa? Bukan hanya hafal Al-Qurannya, ayat-ayatnya, tafsirnya, sebab turun ayatnya, asbabul nuzul, tahu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentang hadis, ya. Tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, ya, mana hadis yang mungkar. Pokoknya tahu dalam permasalahan hukum-hukum hadis, ya, sehingga tidak sembarangan. Dia harus seorang yang ahli hadis. Tahu kaidah-kaidah hadisiyah. Ya. Adapun kita kan cuma nukil. Syekh Albani melemahkan, Syekh Fulan melemahkan, seperti itu. Tayyib. Jadi sudah ada bekal-bekal utama. Kemudian yang berikutnya, tahu tentang nasikh wal mansukh. Dia tahu ayat-ayat dan hadis-hadis yang menghapuskan dan mana yang dihapus. Karena jangan sampai dia berdalil dengan nas yang mansukh, ya, yang sudah dihapus, ya, yang hal itu sudah tidak teranggap lagi. Seperti penyusuan, ya, dalam penyusuan, teranggap mahram penyusuan seperti itu. Ya, di sana ada nas yang dimansukh secara lafad, tetapi secara tafsir, secara kaidah tidak ditetapkan. Ya, jadi teranggap seorang bayi sebagai mahram dalam susu kalau dia sudah menyusu 5 kali persusuan. Asalnya ada dalam Al-Qur'an lafadznya, tetapi kemudian dimansukh dan ditetapkan maknanya, tafsirnya. Bahwasanya teranggap mahram sesusuan sama-sama antum dengan ana nyusu ke seorang perempuan dengan 5 kali nyusu minimal dengan kenyang, maka baru teranggap. Ya. Itu secara tafsir, adapun secara lafaz sudah terhapus. Sehingga harus paham mana ayat yang turun terdepan, mana ayat yang turun belakangan, mana hadis yang turun terdepan dan yang terbelakang sehingga dihapus yang terdahulu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hafal perselisihan ulama, hafal perselisihan mazhab-mazhab yang ada. Ya, mazhab ini seperti ini pendapatnya, mazhab ini seperti ini, sehingga dia akan mampu mengemukakan kepada manusia perselisihan itu. Kemudian dia akan meringkas, menyimpulkan dari perselisihan yang ada. Baik. Ya, kita mah boro-boro ya, yang ada di mazhab Syafi'i saja belum tahu. Ya, seperti itu. Apalagi harus semuanya. Kemudian yang berikutnya, faham dalam permasalahan lughah, bahasa Arab. Ya, tahu dia bagaimana untuk memahami secara sisi pandang bahasa. Baik. Ini garis mana sebutkan syarat-syarat dia sebagai seorang mujtahid. Ya, ada enggak salah satunya di kita? Al-Qur'an masih juz amma aja terus. Ya, hadis arba'in belum kelar-kelar. Tapi bagaimana untuk jadi mujtahid? Berijtihad seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk detailnya lagi, untuk mengetahui tambahan syarat-syaratnya, dilihat. Jadi, usul sitah. Syekh sudah disebutkan. Allah alam sholat.